Selayaknya engkau tahu betapa ku mencintaimu. Kau tenangkanku dari mimpi burukku. Selayaknya kau mengerti betapa engkau ku kagumi. Kau telah tinggal dalam palung hati. Bersamanya namun